Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas. Sekarang Malhuzatun pada halaman ke-20 dari kitab Mulakhas ini disebutkan di sini Malhuzatun, Malhuzah, catatan. Catatan tambahan. Fima yali, berikut ini ta'rifun sari'un, pengertian secara ringkas. Pengertian secara ringkas li ba'dil mustalahatil 'ammati, untuk beberapa istilah-istilah umum. Untuk sebagian atau beberapa istilah-istilah umum. Allati sayati zikruha fi awalil kitabi, yang akan datang penyebutannya dalam awal kitab ini. Jadi dalam pembahasan awal di kitab ini akan disebutkan beberapa istilah yang digunakan. Sehingga di sini perlu disebutkan pengertian secara ringkasnya dulu. Ilman, dengan mengetahui bi annahu sayatimu syarhuha bitafsili fi makaniha, bahwasanya penjelasannya secara rinci, tafsil secara rinci itu akan lengkap pada tempatnya. Yatimu akan lengkap, sempurna pada tempatnya. Nanti akan ada pembahasan yang lebih rinci tentang istilah-istilah yang disebutkan di sini pada tempatnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Tapi di sini hanya pengertian ringkasnya. Karena nanti akan disebutkan sejak awal kitab istilah-istilah ini. Ya, baik. Awalan yang pertama, al-ismun nakiratu, ism nakira. Huwa ma dalla ala ghairi muayyanin, yakni ism yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu. Ala ghairi muayyanin, sesuatu yang tidak tertentu. Ai ala ismin syasi'il, ala ismin syasi'id dalalati, yakni pada ism yang umum penunjukannya, menunjukkan makna secara umum. Pada ism yang menunjukkan makna secara umum. Mislu, contoh, rajulun, laki-laki. Keumuman laki-laki ini masuk dalam cakupan makna ini, rajul. Tidak tertentu, tidak menentukan laki-laki yang mana, laki-lakinya siapa, tidak, tapi secara umum laki-laki. Artinya apa? Bukan perempuan. Itu maknanya. Asadun, singa, hewan singa, keumuman yang disebut singa, mafhum ya, binatangnya seperti itu, wujudnya itu disebut asad, singa. Secara umum tidak ditentukan singa yang mana, apakah yang ada di kebun binatang atau yang ada di hutan atau yang mana, tidak. Secara umum semua hewan yang itu singa, asad, masuk dalam cakupan makna ini. Madinatun, kota. Nahrun, sungai. Ila akhiri dan seterusnya. Ini isim nakirah, menunjukkan sesuatu yang umum, yang tidak tertentu. Baik. Asani, yang kedua, alismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Ta'rif, pengertiannya, huwa madalla ala muayyanin bizatihi. Huwa madalla ala muayyanin bizatihi, yakni isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu pada zatnya. Menunjuk pada sesuatu yang tertentu pada zatnya. Tidak lagi secara umum, tapi sudah mengkhususkan, menentukan ini atau itu. Si A, si B misalkan, atau sesuatu yang tertentu. Ini. Wa min anwa'il ma'rifati, dan di antara jenis-jenis ma'rifah, jenis-jenis isim ma'rifah, yakni ad-dhamiru, dhamir. Mitlu, contoh, ana, saya, anta, engkau, huwa, dia. Ini kan sudah menunjuk yang tertentu, zat yang tertentu. Ana, ya yang berbicara bukan orang lain. Anta, anta itu yang diajak bicara, bukan yang lainnya. Ya. Kemudian huwa, ya, seseorang yang dibicarakan, si fulan atau si A atau si B, orangnya tertentu. Tidak semua laki-laki masuk dalam makna huwa atau anta atau ana, tidak, tapi tertentu saja. Anta untuk mudzakkar, huwa jika untuk mudzakkar untuk laki-laki, tetapi zatnya tertentu. Laki-laki yang diajak bicara itu anta. Kalau laki-laki yang dibicarakan itu huwa. Jadi hanya dibatasi pada zat tertentu, pada pribadi tertentu yang dimaksudkan di sini. Adapun yang tidak dimaksudkan yaitu bukan, bukan termasuk. Ya. Ini ma'rifah seperti ini. Tertentu ya, pada zatnya. Itu dhamir yang pertama. Kemudian yang kedua, al-alamu, alam atau nama. Misal contoh Muhammadun, Muhammad. Ya, yang dimaksud seseorang yang bernama Muhammad, laki-laki yang bernama Muhammad. Kalau ada laki-laki yang tidak bernama Muhammad, maka tidak masuk dalam makna ini. Berarti ini sudah menentukan, mengkhususkan rajul yang bernama Muhammad. Jadi alam ini termasuk ma'rifah. Al-Qahiratu Kairo, kota Kairo, ibu kota Mesir. Ini termasuk alam, termasuk ma'rifah. Yang berikutnya, jenis ma'rifah, yakni ismul isyarati, ism isyarah. Mislu, contoh, haza. Ya, ketika orang mengatakan haza, dia kan menunjuk sesuatu yang tertentu. Ini, yang ditunjuk jelas, sesuatu yang tertentu. Tidak mungkin mengatakan atau menunjuk haza keumuman. Ya, atau keumuman orang laki-laki misalkan. Tidak mungkin. Ketika seorang mengatakan haza, pasti dia menunjuk satu orang tertentu. Laki-laki tertentu. Ya. Ini. Jadi ism isyarah termasuk ma'rifah tertentu. Haulai, ya. Mereka ini. Ya. Ini untuk yang jamak. Ini. Ya. Yang berikutnya, jenis ma'rifah yaitu alismul mausul, ism mausul. Mislu, contoh. Alladhi, alladhina, ya. Ini juga termasuk ma'rifah tertentu. Jadi isim mausul itu nanti akan diikuti kalimat sesudahnya yang itu mengkhususkan, menentukan ya, siapa yang dimaksud pada isim mausul tersebut, apa yang dimaksud pada isim mausul tersebut, sehingga apa maknanya tertentu, bukan makna secara umum. Alladhi qara'a, orang yang membaca misalkan. Yang tertentu yang dimaksud orang yang membaca, bukan keumuman orang. Ya. Keumuman orang mungkin ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang bekerja, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi ketika disebutkan alladhi qara'a atau alladhi yaqra'u, yang sedang membaca, maka itu yang dimaksud. Berarti kan tertentu. Ini ma'rifah. Ya, ini isim mausul. Yang berikutnya al-mu'arrafu bi al. Ya, isim ma'rifah yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam, dengan memasukkan alif lam pada isim tersebut. Mislu ar-rajulu, ya, al-asadu, al-madinatu, an-nahru, ila akhirihi, dan seterusnya. Jadi isim ketika sudah dimasukkan alif lam, ini sudah ma'rifah tertentu. Disebutkan ar-rajulu misalnya, berarti rajul di sini, laki-laki di sini sudah tertentu. Si fulan atau si A atau si B tertentu, bukan keumuman makna laki-laki, tapi sudah makna tertentu. Ini alif lam. Ya. Kemudian yang berikutnya al-mudhafu ilal mu'arrafi bi al, isim yang diidhafahkan pada isim yang berawal alif lam, isim yang ma'rifah dengan alif lam. Mislu contoh kitabu talibi, suarul hadiqati. Kitabu, isim ini diidhafahkan pada at-talibi. At-talibi ini mu'arraf bi'al, ma'rifah dengan sebab alif lam. Maka kitabu diidhafahkan pada at-talibi, kitabu menjadi ma'rifah. Walaupun kitabu tidak ada alif lam, tetapi karena dia diidhafahkan pada isim yang berawalan alif lam, maka kitabu ini ikut menjadi ma'rifah. Yang berikutnya al-munada al-maqsudu bi ta'yinuhu. Ya, al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada yang dimaksudkan ya, penentuannya atau munada yang ditentukan pada maksudnya. Misal contoh, ya munadilu, wahai pejuang. Di sini memanggil ada seorang pejuang, si fulan, dia seorang pejuang. Kemudian ini dia dipanggil dengan sifatnya ini, ya munadilu, wahai munadil, wahai pejuang. Tertentu yang dipanggil. Atau sebagai contoh, misalkan ada seorang laki-laki, ya rojulu, kita memanggil seseorang yang tertentu, mungkin orang yang ada di depan kita atau yang misalnya bajunya hitam misalkan, kita memanggil orang tersebut, maka kita panggil dalam bahasa Arab dengan lafaz ini, ya rojulu, ya rojul, ya, dengan dhammah pada akhirnya. Nah ini berarti apa? Yang dipanggil itu tertentu. Laki-laki yang dipanggil ini tertentu. Mungkin yang tadi bajunya hitam, atau yang bernama Ahmad misalnya, atau yang seperti ini, atau yang seperti itu. Jadi tertentu. Bukan sembarang laki-laki. Bukan seperti gambarannya orang yang tidak melihat, ya orang buta. Kemudian dia minta tolong pada siapapun yang ada di situ, wahai pak atau mas, sembarang. Karena dia tidak bisa menentukan, tidak bisa melihat, maka dia sembarang memanggil orang, mas, pak, tolong, misalkan. Nah itu memanggil yang tidak tertentu. Ya. Jadi siapa saja yang mendengar panggilan itu masuk dalam cakupan makna tersebut. Itu yang tidak tertentu. Tapi kalau tertentu, ya, ta'yin tadi, al-maksud ta'yinuhu, ini seseorang yang tertentu. Mas atau pak, si fulan, si A atau si B, seperti itu. Ya. Ini munada al-maqsud ta'yinuhu, ini termasuk ma'rifah. Ya. Kemudian yang berikutnya at-tanwinu. Asal itu ya. At-tanwinu yang ketiga tentang tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin apa? Nunun sakinatun la tuktabu, nun yang sukun, ya, huruf nun yang sukun, la tuktabu yang tidak ditulis, tidak ada dalam penulisan. Wa yuntaqu biha fi akhir ismin nakirati, dan diucapkan ya, dengannya ya, pada akhir isim nakira. Ya, jadi bunyi huruf nun sukun tidak ada tulisannya, tapi dia diucapkan pada akhir isim nakirah. Ini yang dimaksud dengan tanwin. Misalnya isim nakirah ini ya, ini dibaca apa? Kitabun. Huruf akhirnya kalau dijelaskan akan dibunyikan seperti ini, bun. Kitabun. Apa? Huruf bunyi nun sukun. Nun sakinah, nun yang sukun. Dan ini la tuktabu, tidak ditulis pada lafaz kitabun tadi. Apakah ada huruf nun sukun di sini? Tidak ada. Dalam penulisan tidak ada huruf nun sukun. Tetapi tadi ada dalam pengucapan. Dan ini diucapkan pada akhir isim nakirah. Jadi tanwin itu diucapkan pada akhir isim nakirah. Rajulun asadun Madinatun, Nahrun, Kitabun, dan seterusnya. Ini ada bunyi nun sukun ini. Nah, inilah yang disebut dengan tanwin. Ya. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Nah, kemudian digambarkan dengan dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Ya, jadi untuk melambangkan atau menunjukkan itu ada tanwin, ada bunyi nun sukun tadi yang tidak ada penulisan huruf nun sukunnya, itu ditandai dengan dhammah yang ganda atau dua dhammah. Dua dhammah seperti ini atau seperti itu ya, atau seperti ini. Ini menunjukkan apa? Di situ ada tanwin, ada bunyi nun sukun tadi. Atau dua fathah, fathah kemudian dijadikan dua. Atau dua kasrah. Ini. Ini menunjukkan ada tanwin, ada bunyi nun sukun tadi. Misal contoh, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Ini tanwin. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Iya, kalau nakirah diidhofahkan pada nakirah, dia tetap nakirah. Kitabun diidhofahkan pada talibun menjadi kitabu talibin. Ya. Ini nakirah asalnya mudhaf ilaih juga nakirah. Maka mudhaf itu tetap nakirah. Jadi yang menjadikan ma'rifah ketika idhofah kepada ma'rifah. Itu yang menjadikan mudhaf itu ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih juga ma'rifah. Tapi kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf tetap dengan nakirah. Tetap itu jenisnya nakirah. Kitabu talibin, maka kitabu di situ nakirah. Karena mudhaf ilaih talibin itu nakirah. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk pagi ini sampai ini dulu. Ya, sedikit-sedikit ya. Moga-moga bisa bermanfaat ya, untuk melengkapi dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kalau aku minkum untuk kekurangannya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang mendatang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.